Spesial buat pemuda Reo tercinta. Boleh goyang, yang penting ojo tawuran ya. Sampai akhir hayat. kepadaku itu bukan cintaku. Pertemuan ini walau hidup kita berpisah, hati kita satu. Terima kasih sekali buat yang sudah berbagi.